cinta suci. Sampai mati kau mencari, takkan engkau temui. Karena aku telah berkelana untuk mencarinya, hingga sampai ke ujung dunia, tapi sia-sia. Semuanya kisah cinta dalam dunia ini, ceritanya sama saja, tiada yang sejati. Hanyalah pada permulaannya duhai sangat mesra, bila sudah mencapai puncaknya cintanya pun sirna. Karena aku telah berkelana untuk mencari.